Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Qalam sampai pada ayat yang ke-45. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-46 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-46 dari surat Al-Qalam ini, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun, ataukah engkau ya Muhammad meminta upah atau imbalan kepada mereka sehingga mereka merasa terbebani dengan hutang? Yani apakah engkau ya Muhammad ketika berdakwah mengajak mereka kepada Allah, ketika menyampaikan risalah kepada mereka, apakah engkau meminta upah, imbalan, sehingga mereka terberati dengan hutang, ya, sehingga mereka enggan menerima dakwahmu? Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Ay, artinya laisa linufurihim anka wa adami tasdiqihim laka sababun yujibu lahum dhalik. Ya. Tidak ada satu sebab pun yang mengharuskan mereka atau mendorong mereka untuk menjauh darimu dan tidak membenarkan apa yang kamu bawa. Fa innaka tu'allimuhum wa tad'uuhum ila Allah limahdi maslahatihim. Karena engkau ya Muhammad memberikan pelajaran kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah murni untuk kepentingan atau kemaslahatan mereka sendiri. Min ghairi antutlahu antatlubahum min amwalihim maghraman yathqulu alaihim, tanpa engkau meminta kepada mereka harta atau imbalan atau upah sehingga mereka terbebani dengan hutang. Nah, yakni larinya mereka, menjauhnya mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membenarkannya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan karena kesalahan Rasulullah, karena beliau meminta upah atau imbalan, bukan, ya, sama sekali. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menjauh dari Rasulullah dan tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat dan pelajaran kepada mereka dan mengajak mereka kepada Allah murni untuk kepentingan dan kemaslahatan mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada mereka imbalan atau upah sebagai hutang yang membebani mereka, tidak. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-47, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah ada pada mereka al-ghaib, ilmu tentang perkara ghaib, fahum yaktubun, kemudian mereka menulis apa yang mereka tetapkan, yang sesuai dengan keinginan mereka. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, am indahumul ghaibu fahum yaktubun ma kana indahum minal ghuyub. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa sama sekali mereka tidak memiliki ilmu tentang perkara gaib. Wa qad wajadu fiha annahum ala haqqin, yang mereka mendapati di dalamnya bahwasanya mereka berada di atas al-haq. Wa anna lahum ats-thawab indallah, dan bahwasanya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada. Fa hadza amrun ma kana. Perkara ini tidak pernah ada. Wa inna ma kanat haluhum hal mu'anidin zalimin. Dan sesungguhnya keadaan mereka ini sebenarnya adalah keadaan mu'anid, keadaan orang yang menentang, wa zalimin, dan keadaan orang yang zalim. Nah, jadi Nabi SAW tidak meminta upah atau imbalan kepada mereka, ya. Juga mereka, ya, tidak memiliki ilmu tentang perkara gaib, ya, yang mereka bisa mendapati padanya bahwasanya mereka berada di atas al-haq, bahwasanya mereka mendapat pahala dari Allah dan seterusnya, ya. Tidak ada. Hanya saja keadaan mereka ini adalah hal mu'anid zalimin, keadaan orang yang menentang dan zalim, sehingga mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, fasbir lihukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Sabarlah engkau ya Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu, dan jangan engkau seperti sahib al-hut, seperti orang yang berada di dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Idh nada wa huwa makzum, ketika dia yaitu Yunus alaihi salatu wassalam berdoa, wa huwa makzum, dengan sedih, itu berdoa dalam keadaan sedang sedih. Laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Ayat selanjutnya, seandainya dia yaitu Yunus alaihi salatu wassalam tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabbnya, maka niscaya dia akan dilemparkan atau dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka Allah pilih dia, pilih Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dan Allah menjadikannya beliau termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, falam yabqa illa as-sabru li adahum wattahammulu lima yasduru minhum wal istimraru ala da'watihim. Sehingga tidak tersisa atau tidak ada lagi kecuali sabar. Sabar terhadap gangguan dari mereka dan menahan diri dari apa yang muncul dari mereka, orang-orang musyrikin. Wal istimrar, dan terus ya, tidak berhenti, ala da'watihim, untuk mendakwahi mereka. Sabar ya, sabar terhadap gangguan mereka, menahan diri dari apa yang muncul dari mereka dan terus mendakwahi mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau ya Muhammad terhadap keputusan Rabbmu. Yani ketika Allah Azza wa Jal mengakhirkan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya terus menyakiti, mengganggu ya. Maka sabarlah engkau ya Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu ini. Ketika Allah tidak segera memberikan pertolongan, ini mengakhirkan pertolongan, dan ketika Allah tidak mengazab mereka secara langsung yang telah mengganggu dan menyakiti beliau alaihi salatu wassalam. Fasbir, sabarlah engkau ya Muhammad li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabbmu. Aik lima hakama bihi syar'an wa qadaron. Jadi sabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu atau ketetapan Rabbmu atau takdir Rabbmu, yaitu takdir yang Allah tetapkan, baik takdir syar'i atau takdir qadari. Fal hukmul qadariyu yusbaru 'alal mu'dhi minhu. Adapun ketetapan atau takdir qadari ya, maka cara bersabar darinya adalah dengan bersabar terhadap ketetapan atau takdir yang menyakitkan. Wala yutalaqqa bis-sakhati wal jazai. Tidak dihadapi takdir yang menyakitkan ini dengan kemarahan dan juga dengan keluhan-keluhan, tidak. Sabir, sabar. Wal hukmu syar'i, sedangkan sabar terhadap ketetapan al-hukmu syar'i, yuqabilu bil qabuli wa taslim wal inqiyadi at-tami li amrihi, yaitu dengan menerima atau menghadapi takdir syar'i ini dengan menerima dan tunduk secara sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir syar'i tersebut ya, menjalaninya dengan baik ya, melaksanakannya dengan baik dan tunduk secara sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani walaupun perintah Allah di situ berat ya, sabar untuk terus menjalankan perintah tersebut ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya agar bersabar terhadap ketetapan Allah, baik ketetapan yang sifatnya syar'i atau yang qadari. Sabar dari ketetapan Allah yang qadari yaitu dengan bersabar atas ketetapan Allah yang tidak disukai, yang menyakitkan. Sabar seperti musibah ini dan itu ya. Sedangkan sabar terhadap ketetapan Allah yang syar'i adalah dengan bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Menerima perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dengan baik ya. Tunduk secara sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula seorang mukmin ya, dia hendaknya bersabar di dalam kehidupan ini, bersabar baik terhadap ketetapan asy-syar'i atau ketetapan yang qadari. Nah, bersabar ketika mendapatkan hal yang tidak disukai, baik itu musibah, penyakit atau yang lainnya, sabar. Kemudian bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah dan ketaatan perlu kesabaran. Demikian pula bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takun ka sahibil hut. Kemudian Allah lanjutkan, jangan engkau seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Wahwa Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam, yaitu Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Ai artinya la tusyabihuhu fil hali allati awsalathu wa aujabat lahul inhibas fi batnil hud. Jangan engkau menyerupainya, menyerupai Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam dalam keadaannya yang menyampaikan kepada keadaan tersebut yang mengharuskan dia untuk tertahan di dalam perut ikan. Yani jangan menyerupai Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam yang telah melakukan suatu hal yang menyebabkan dia terpenjara di dalam perut ikan. Ya. Wahwa apa sebabnya? Wahwa adamu sabrihi ala qaumihi as-sabrul matluba minhu. Yaitu karena ketidaksabaran Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya dengan kesabaran yang semestinya. Ya. Nah, wa dhahabuhu mughadiban li rabbih, dan perginya beliau, ya, Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam dalam keadaan marah, ya, karena Rabbnya. Hatta rakiba fil bahr, sampai beliau menaiki kapal. Faqtara'a ahlus safinati hina thaqulat bi ahliha ayyuhum yulqaun. Naik kapal yang kapalnya itu ternyata beban penumpangnya berat. Ya, sehingga harus ada yang dikorbankan. Nah, harus ada yang dilempar ke laut supaya tidak tenggelam semua. Maka ketika kapalnya hampir tenggelam, maka para penumpang kapal mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut, siapa yang harus dikorbankan supaya yang lain selamat, tidak tenggelam semua. Ayyuhum yulqaun, siapa yang dilempar ke laut, likai takhiffa bihim, supaya beban kapalnya menjadi lebih ringan. Fawaqa'atil qur'atu alaihi, jatuhlah undian tersebut atas nama Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, dan setelah dilemparkan ke laut, ya, kemudian beliau ditelan oleh ikan. Ya. Wahwa mulim, dalam keadaan mulim, tercela. Ya. Ya, ini engkau ya Muhammad, jangan seperti Yunus bin Matta, ya, yang tidak sabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang semestinya. Maka engkau ya Muhammad sabarlah, ya, walaupun pertolongan dari Allah diakhirkan, ya. Nah, bersabarlah engkau, ya. Jangan mengharap segera ditimpakan azab kepada mereka, ya. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah terhadap ketetapan Rabbmu ini, keputusan Rabbmu ini. Walatakun kasahibil hut, jangan seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Idnada wahwa makzum, ketika dia berdoa dalam keadaan sedih. Wa qauluhu idnada wahwa makzum, ketika dia berdoa dalam keadaan sedih. Ai wahwa fi batniha qad kadzamat alaihi, yaitu ketika dia berada di dalam perut ikan dan ikan tersebut telah menahannya. Au nada wa huwa muktammun muhtammun, atau ketika dia berdoa dalam keadaan muktammun muhtammun, dalam keadaan sedih dan dalam keadaan gelisah. Faqal, beliau berdoa dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada zat, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau berdoa dengan doa ini ketika berada di dalam perut ikan yang telah menahannya. Beliau berdoa dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajaballahu lah. Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa qadhafathul hut min batniha bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian ikan itu melemparkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari perutnya ke tanah yang tandus, tanah yang gersang. Wahwa saqim, dalam keadaan beliau sakit. Sakit, lemas. Karena berada di dalam perut ikan. Wa anbatallahu alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan satu pohon. Min yaktin, yakni satu pohon dari jenis pohon labu, yang bisa dimakan. Karena tanah tersebut gersang, beliau dilemparkan oleh ikan tersebut ke tanah yang gersang. Kemudian Allah tumbuhkan satu pohon dari jenis pohon yaktin, pohon labu. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidha bil ara'i. Seandainya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, maka niscaya dia akan dilempar ke tanah yang tandus. Ai laturiha fil ara', dilempar ke tanah yang tandus. Wahyal ardul khaliyah, yaitu tanah yang gersang, yang kosong. Wahwa madmum, dalam keadaan tercela. Walakinallaha taghammadahu birahmatih. Akan tetapi Allah liputi beliau dengan rahmatnya. Fanubidha wahwa mamduh, sehingga beliau pun dilemparkan dari perut ikan dalam keadaan terpuji. Dalam keadaan terpuji, bukan dalam keadaan tercela. Wasarat haluhu ahsana min halihil ula, sehingga keadaan beliau itu lebih baik daripada keadaan semula. Keadaan semula yang beliau meninggalkan kaumnya karena marah, ya, marah kepada kaumnya dan seterusnya. Keadaannya lebih baik dari keadaan yang semula. Nah, Jadi seandainya dia, yaitu Yunus alaihissalatu wassalam, tidak mendapatkan nikmat, tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabbnya, maka dia akan terlempar atau dilemparkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan nikmat kepadanya, kepada beliau alaihissalatu wassalam, yaitu Allah berikan taufik kepada beliau untuk bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga beliau dilemparkan dari perut ikan bukan dalam keadaan madmum tercela, akan tetapi dalam keadaan mamduh, terpuji. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fajtabahu rabbuh, maka Allah pilih beliau, Allah pilih Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam, ay ikhtarahu wastafahu, itu Allah pilih beliau dan Allah istimewakan beliau, wa naqqahu min kulli kadirin, dan Allah bersihkan beliau dari setiap kotoran. Faja'alahu minas salihin, dan Allah jadikan beliau termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Ae, yaitu alladzina salahat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum wa ahwaluhum, yaitu orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang saleh atau baik amalannya dan ucapannya dan niat-niatnya serta keadaan-keadaannya. Ini yang Allah perintahkan kepada nabinya agar bersabar terhadap semua ketetapan Allah, baik ketetapan yang disukai atau yang tidak disukai, syar'i atau qadari. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-51, wa iyyaka alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ini dua ayat yang terakhir dari surat Al-Qalam. Dan orang-orang kafir hampir saja mereka menggelincirkan engkau ya Muhammad dengan pandangan mereka. Itu pandangan ain, pandangan karena dengki, hasad, dendam. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Wa yaquluna innahu la majnun, dan mereka berkata bahwasannya dia adalah orang yang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, padahal tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan untuk seluruh alam, yaitu peringatan untuk jin dan manusia. Qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, famtathala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amrallah, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Fasabara li hukmi rabbih sabran la yudrikuhu fihi ahadun minal alamin, maka beliau pun bersabar terhadap ketetapan Rabbnya dengan kesabaran yang tidak akan bisa ditandingi oleh seorang pun dari makhluk ini. Faja'alallahu lahul aqibah, maka Allah jadikan untuk beliau al-aqibah, kesudahan yang baik, akhir yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Walam yablug a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum, Dan musuh-musuhnya, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, ya, tidaklah mendapatkan, tidaklah memperoleh kecuali ma yasu'uhum, kecuali hal yang menyusahkan mereka, hal yang menyulitkan mereka. Falam yablug a'da'ahu atau a'da'uhu fihi illa ma yasu'uhum. Yani ketika musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam memberikan gangguan-gangguan dengan perbuatan-perbuatan, ya, tidaklah mereka mendapatnya atau memperolehnya kecuali hal yang menyusahkan dan menyulitkan mereka. Karena Allah selalu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahum harasu ala an yuzliquhu bi absarihim. Bisa harasu, bisa harisu. Sampai mereka apa? Bersemangat, berambisi, bersungguh-sungguh untuk menggelincirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kedengkian mereka. Ay yusibuhu bi ayunihim min hasadihim wa hankihim wa ghaidhihim. Yaitu mereka ingin menimpakan kepada beliau pandangan ain mereka karena hasad mereka, kedengkian mereka, dendam mereka, ya, dan karena kejengkelan mereka. Nah, hadza muntaha ma qadiru alaihi minal adza alfi'li. Ini adalah puncak, puncak apa yang mereka mampu ketika memberikan gangguan yang bersifat perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini puncaknya. Sampai mereka ingin memberikan pandangan ain. Ya. Nah, karena pandangan ain ini, pandangan ain seperti ini akan bisa berpengaruh dengan izin Allah. Orang bisa langsung jatuh, orang bisa langsung sakit, ya. Orang bisa langsung lumpuh, ya. Karena sebab pandangan ain, pandangan yang disertai dengan kedengkian, hasad, dendam, ya. Ini mengerikan ini. Sampai mereka ingin melakukan ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menimpakan kepada beliau pandangan ain. Itu pandangan yang disertai dengan kedengkian, dendam, jengkel, ya. Ini puncak yang mereka mampu untuk mengganggu dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu hafizuhu wa nasiruh. Akan tetapi Allah yang tetap menjaga beliau dan tetap membela beliau alaihi salatu wassalam. Wa ammal adza al-qauli. Kalau tadi gangguan yang bersifat perbuatan, adapun gangguan yang bersifat ucapan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaquluna fihi aqwalan bihasabi ma tuhi ilaihim qulubuhum. Maka mereka mengucapkan tentang Nabi, ya, ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa yang telah dibisikkan oleh nafsu mereka. Fayaquluna taratan majnunun. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila, ya. Wataratan syairun, dan kadang mereka menuduh beliau dengan syair, hanya tukang penyair. Watarotan sahirun, dan kadang mereka menuduh beliau sebagai sahir, tukang sihir. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Ai wa ma hadzal Qur'anu al-'azimu wa dzikrul hakimu illa dzikrun lil alamin. Al-Qur'anul 'azim ini, adz-dzikrul hakim ini tidak lain hanyalah dzikrun lil alamin, peringatan untuk seluruh alam. Yatadzakkaruna bihi masalih dinihim wa dunyahum. Yang mereka mengambil pelajaran dengannya untuk kemaslahatan atau kepentingan agama mereka dan dunia mereka. Walhamdulillah. Dan segala puji hanya bagi Allah. Selesai dari tafsir surat Al-Qalam. Nah.